ku begoyor tuo pecak muda rupanya saro apo inilah nasibku pecak bujang yang idak laku memang gadis kurang setuju piring bari retak seribu. Tiduk dewean, tiduk dalu selalu tangi awan. Aku malu dengan tetanggo, kawanku lah bebini galo. Umurku begoyor tuo, boleh bini badan dak kuawo. Apo inilah nasibku, pecak bujang yang idak laku. Memang nasib kurang beruntung, lamo-lamo buruk gantung. Maki biji abai bo, cari ke aku rewang. Aku malek teduk dewean, teduk dalu selalu tangi awan. Aku malu dengan tetanggo, kawanku lah bebini galo. Umurku begoyor tuo, boleh bini badan dak kuawo. Apo inilah nasibku, pecak bujang yang idak laku. Memang nasib kurang beruntung, lama-lama buruk tergantung.

kalau kita nondo banyak yang saro, kalau kita nyunga banyak yang kayo kayo, kalau kita nondo banyak yang saro. Selawi, tolong beli ke kue putu. itulah begawi, banyak hian yang nak muat bantu. Gu ayam jago pergi nyangkuk balik berkuku. Gu ayam jago gawe mak itu idak semeku. Gu ayam jago kalau kelakar semalam suntuk. Gu ayam jago nak begawe jadi ngantuk. Kalau edok nak senang, jangan galak berpangku tangan. Pengen nama ke bagus namakan lemak pegawai sungkan. Pengen nak punya bini gadis mano yang nak dicari. Umur bergoyor tua, kaget gadis tak galak galo. Benteng kuto besar, naik perahu ke seberang hulu. Kalau hidup pengen belaga, aduh gawi jangan malu-malu. Punya duit selawi, tolong beli ke kue butuh. Kalau kita lah begawi, banyak dia yang nak muat mantu. Namonyo pempek isi telur kapal selam namanya. Pempek dah pake iwak, pempek dos namanya. Kita Palembang Darussalam. batu si batu aki, ngembeknya di bawah bukit. Kumpul ke batu aki, kalau baik jadi duit. Batu si batu aki, batu aki dari lahat. Tiap hari ngasah batu aki, tapi jangan lupa sholat. Batu si batu aki. Ngasah batu dengan gerindo, batu aki banyak lebunyo. Masuk bulut bakal bahayo, kendo mato pacak buto. Idak lanang idak betino, dari budak sampai ketuo. Batu aki banyak penggemarnyo, sudah sampai kemano-mano. Batu si batu aki badar rasem. Tiap hari ngasah batu aki, perut lapar mulut masem. Batu si batu aki jangan dikerik. Boleh baik make batu aki, awas jangan sirik. Batu si batu aki. Batu dengan gerinda, batu aki banyak lebunyo. Masuk mulut bakal bahayo, kendo mato pacak buto. Idak lanang idak betino, dari budak sampai ketuo. Batu aki banyak penggemarnyo, sudah sampai kemano-mano. Batu si batu aki badar rasem. Tiap hari ngasah batu aki, perut lapar mulut masem. Batu si batu aki jangan dikerik. Boleh baik make batu aki, awas jangan sirik. Batu si batu aki. Dolor-dolorku yang masih galak nyabu, Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayah-Mu kepada sahabatku. Tinggal kelak gawe mak itu, kapan lagi nak bertobat, mumpung badan lagi sehat. Kapan lagi nak bertobat, apa nak nunggu hari kiamat. Kecapi makanan keroh, belum mati belum nak jeroh. Bukannya nak nyari loka, pagi-pagi lah minum tua. Kecapi makanan keroh, belum mati belum nak jeroh. Kalau hidup pengen berubah, jangan jadi budak narkoba. Kecapi makanan keroh, belum mati belum nak jeroh. Segalanya bu, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hidayah-Mu kepada sahabatku. Tinggal kelak gawe mak itu, kapan lagi nak bertobat, mumpung badan lagi sehat. Kapan lagi nak bertobat, aku nak nunggu hari kiamat. Kecapi makanan keroh, belum mati belum nak jeroh. Bukannya nak nyari loka, pagi-pagi lah minum tua. Kecapi makanan keroh, belum mati belum nak jeroh. Kalau hidup pengen berubah, jangan jadi budak narkoba. Kecapi makanan keroh, belum mati, belum nak jeroh. Lagi jayo kawanku marak galo, sanak pemilih juga kumpul galo. Ado yang ngaku dolor, ado yang ngaku misan, ado yang ngaku mamang, ado yang ngaku besan. Ma ini aku sudah sarut, kawan-kawanku ma ini nyau galo. Sanak pemilih juga kadek yang datang, karena takut aku nak berutang. Datang tidak ke hero,

Nah, ini dia, sekolah lagi. Bang Cek. Oh, dia gawe, Bang Cek. Nah, kate. Gawe iki masuk logong keluar logong. Biasa jangan kantor. Ngapo? Jang. Logo. Jadi rupanya bujang tembokan. Thank you. sabarlah ibu, gaji 13 pasti ada. Tiap tahun kita nerimo, tunggu baik tanggal waktunya. Sabar ibu, sabarlah ibu. Sama gemalang, senyum sempol ditahan. Gigi merah delima, bebek basah mata. Kalau habis dipandang, pacak terkenang-kenang. Malam terbayang-bayang dengan gadis Palembang. Cantik ayu rupanya, alep tingkah lakunya. Manis budi bahasa, halus toto katanya. Songket besulan emas, itulah pakaiannya. Kalau tampak sekilas, mak kaya putri raja. Siapa yang memandang, pastilah jatuh cinta. Yang dipakai cuma emas sepuluhan. biar hitam legem, tapi banyak yang nasir. Biar hitam legem, tapi banyak yang nasir. Janganlah lupa melitalah abang, cantik lupa penyabar dan baik hati. Adik manis berambut panjang di koncet kepang, berikan itu banyu batang hari sembilan. Mengalir bermuara sesungguh musti juga, eloklah sungai si lupa cinta menawan. Buat kakak siang terkenang malam terjaga, pulau kemarau melah sungi musik kesungsang. Nak ke pusing lagi tersasar ke Kalidoni, badan sarong penjagaan resah hati terguncang. Ngarep ke adik kalau bengkalah jadi gini. Ayayayayay asalan bercanda muda tapi salonia, ayayayaya zaman nyari ini yang benar-benar solon, ayayayaya zaman bercanda muda tapi salonia, ayayayaya zaman nyari ini yang benar-benar solon. Ya sama. Gelik melumban perahu bidal di sungi musi, janganlah lupa beli telur abang, cantik upang penyabang dan baik hati. Adik manis berambut panjang di koncet kepang, belikan liku banyu batang hari sembilan. Mengalir bermuara ke sungi musi juga, eloklah ku ngasi rupa cinta menawan. Buat kakak siang terkenang malam terjaga, pulau kemarau melah sungi musi kesungsang. Nak ke pusing laju tersasar ke Kalidoni, badan sarong pikiran resah hati terguncang. Ngarep ke adik kalau baik galak jadi gini. Ayayayaya sama bercanda muda tapi salonia, ayayayaya sama nyari gini yang benar-benar tolong. Ayayayaya sama bercanda muda tapi sangonia, ayayayaya sama nyari gini yang benar-benar tolong. Ayayayaya sama bercanda muda tapi sangonia, ayayayaya sama nyari gini yang benar-benar tolong. Ayayayaya zaman bercanda muda tapi salonia, ayayayaya zaman nyari gini yang benar-benar tolong. Ayayayaya zaman biasa zaman, ya zaman, ya zaman. anak bujang, sikok sikoknya segala kendal dituruti galo. Lagi kecil memang cuman manjo, sampai ke besar dah pacar ngerobanyo. Memang salah wong tuo mendidiknyo, anak yang dimanjo idak jadi penyanggo. Kalau dak bener jadi musuh kita, dak nurut kendaknyo kita dilawannyo. Kembang melati di eres-eres, wong tolo mati lananyo ke waris. Surat tanah minta balik namonyo, surat rumah dia nak nyekelnyo. Wong tua berdui anak ngerajo lelo, anak berduit wong tua dak berego. Itulah sudah jadi hukum dunia, tinggal nunggu azab dari yang kuasa. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah ya Allah anakku ke jalan yang benar, jalan yang kau redui ya Allah. Anak bujang sikok sikoknyo, segala kendal dituruti galo. Lagi kecil memang cuman manjo, sampai ke besar dah pacar ngerobanyo. Memang salah wong tuo mendidiknyo, anak yang dimanjo idak jadi penyanggo. Kalau dak bener jadi musuh kita, dak nurut kendaknyo kita dilawannyo. Kembang melati di eres-eres, wong tolo mati lananyo ke waris. Surat tanah minta balik namonyo, surat rumah dia nak nyekelnyo. Wong tua berdui anak ngerajo lelo, anak berduit wong tua dak berego. Itulah sudah jadi hukum dunia, tinggal nunggu azab dari yang kuasa. Tinggal nunggu azab dari yang kuasa. alang ke Cindawir, penganten Palembang, duduk bersanding di pelaminan, jadi kegugutan siapa yang nyinyo-nyo, makanya kau tu seberajo. Selamat.

udah menjadi bos.